Membawaku pergi, pergi tuh menjauh, menjauh darimu, darimu yang mulai berhenti, berhenti mencoba, mencoba bertahan, bertahan untuk terus bersamaku. Kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan ku hilang, hilang tak kembali, kembali untuk mempertanyakan lagi cinta, cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untuk ku rindukan. Ku berlari kau terdiam, tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu, ini harusnya kita coba saling melupakan. Lupakan kita pernah bersama. Ku berlari kau terus.